seperti yang mereka bayangkan. Ku harus berjuang bahkan sendirian. Tak jarang ku terima umpatan. Hidupku tak seindah yang mereka dengar. Dulu ku susah payah demi mimpi yang ku kejar. Di sela kesibukan ku bantu orang tua. Selain ku belajar juga harus ku bekerja. Mis papas no son ricos y vivo en el ghetto. Vivo la pobreza desde cuando era niño. Trabajo desde morrio sampai nanti berhasil. Porque tu ya sabes que la vida no es fácil. Dicela dicamo'o ku sudah biasa. Dari kecil ku alami sejak di Jakarta. Dah biasa panggil nama sukunya. Di sekolah mereka panggil aku Jawa. Aku tahu rasanya hidup dalam zona kemiskinan. Semua tak seperti yang mereka bayangkan. Ku harus berjuang bahkan sendirian. Tak jarang ku terima umpatan. Bukan cuma rasisme tapi juga bullying. Anak orang kaya menghina buat flexing. Ku anak orang miskin kerap terima fitnah. Dihukum karena salah bukan aku pelakunya. Dari ku masih SD seni penyelamatku. Tapi tiap ku menggambar pasti marah ibuku. Nak kamu harus sukses belajar matematika. Biar kelak dewasa hidup mudah dapat kerja. Tapi aku benci angka. Aku cinta seni. Saat ku masuk SMA sekolah harus berhenti. Ku tinggal bangku itu demi belajar hip hop. Apa guna di sekolah jika guru paksa drop. Aku tahu rasanya hidup dalam zona kemiskinan. Semua tak seperti yang mereka bayangkan. Ku harus berjuang bahkan sendirian. Tak jarang ku terima umpatan. Aku tahu rasanya hidup dalam zona kemiskinan. Semua tak seperti yang mereka bayangkan. Ku harus berjuang.